Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Tapi masih kita melanjutkan membaca syarah hadis Abi Sa'id Al-Khudri terkait dengan nisab beberapa jenis dari harta zakat. Harta zakawiyah, harta yang terkena kewajiban untuk dizakati. Tapi kita mengulang sedikit materi yang sudah kita lewati. Abu Sa'id, ya sesuai dengan hadis Abu Sa'id ini, ya. Nisab unta berapa ekor? Nisab itu apa nisab? Batasan minimal satu harta zakat dikenakan kewajiban zakat. Berapa kalau unta? 50. Ya, saya. Hamzah betul? Berapa? 5 ekor. Saya 5. Apa zakatnya berupa apa? Satu ekor kambing apa domba? Iya, satu ekor kambing atau domba. Tapi dari Abah dulu ya. Abah Yusuf Khairuddin. Ya. Kalau nisab sapi berapa ekor? Sapi berapa? Enggak dengan Hudzaifah berapa jawaban Abu Yusuf? 30. Ahsan. Apa zakatnya? Yang dikeluarkan berupa apa? Apa Hudzaifah jawabannya katanya? Satu ekor anak sapi umur dua tahun. Baik. Diistilahkan apa? Katanya satu ekor sapi umur dua tahun. Betul, Ahmad Gulam. Satu ekor berapa ekor? Soalnya ketika mencapai 30 ekor itu sudah mencapai nisab. Tabi boleh tabi ya? Boleh. Apa itu tabi atau tabi'ah? ya, yang sudah sempurna 1 tahun. Jadi yang sudah sempurna 1 tahun disilakan tabi atau tabi'ah. Kemudian kalau kambing abazurah berapa nisabnya? Ya? Allah. Abu Hamam. Mana Pak Sugi, ada enggak Pak Sugi? Enggak ada. Abu Kansun. Berapa? 60? Berapa jawabannya tadi katanya? Nisabnya berapa kambing? Berapa kanzen kambing? Pak Masker 40 ekor. Ya, zakatnya 1 ekor kambing. Umur berapa? Umur berapa? Bebas, san, ya, tidak ada ketentuan umurnya. Ya. Jadi boleh kalau ngeluarkannya cempek begitu? Iya. Kambing. Kalau anak kambing apa namanya? Ya? Baik. Ya, dikeluarkan yang pertengahan, ya, seperti itu. Jadi tidak boleh yang terlalu kecil, ya, tidak pula yang terlalu besar, yang pertengahan. Taib, ini pembahasan tentang zakat dari jenis hewan ternak. Kemudian sudah disinggung pula bahwa yang dimaksud hewan ternak di sini as-sa'imah. Apa itu Hasan? As-sa'imah maknanya? As-sa'imah itu artinya yang digembalakan, ya. Yang digembalakan, bukan di kandang. Tapi kita masuk pada kelanjutan atau bagian yang ketiga dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bagian yang ketiga menyebutkan wala fi maduna khamsati awsukin shadaqatun. Tidak pula pada hasil bumi, ya, tanam-tanaman yang kadarnya kurang, hasil dari tanaman itu yang kurang dari 5 wasak, padanya ada sedekah. Artinya nisab pada hasil bumi, pertanian ataupun perkebunan adalah 5 wasat. Bagaimana penjelasannya? Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qawluhu wala fi ma duna khamsati awsukin shadaqah, hadha huwa hadha fil hububi was thimar. Tidaklah pada hasil dari pertanian atau perkebunan yang kurang dari 5 wasak padanya ada zakat. Ini ya terkait dengan al-hubub was-simar, terkait dengan biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian dan buah-buahan. Wa yushtaratu fi wujubiz zakati fiha an takuna mimma yukalu wa yuddakharu. Dan dipersyaratkan terkait dengan wajibnya zakat pada biji-bijian, demikian pula pada buah-buahan, agar yang dikeluarkan zakatnya tersebut dari jenis yang yukalu, artinya yang ditakar, wa yuddakharu, dan yang disimpan. Ya, maksudnya dari jenis-jenis hasil bumi ini yang biasa disimpan, yang keumumannya dijadikan sebagai ya qut al-balad, ya makanan pokok dari negeri tersebut. Oleh karenanya kata beliau, fala tajibuz zakatu fi jami'i al-khadrawati wal-baquli wa nahwiha, sehingga tidak ada kewajiban zakat pada seluruh jenis dari al-khadrawat wal-baqul, ini yakni sayur-sayuran ya. Ya, baik itu sawi ataupun ya, kubis ataupun yang lainnya dan yang semisalnya ya, termasuk dana ini buah-buahan yang mungkin banyak kita dapati di negeri kita seperti mangga, ya, pepaya ataupun yang semisalnya, yang memang jenis-jenis itu tidak bisa disimpan ya untuk jangka panjang. Ya, berbeda halnya dengan kurma, yaitu jenis buah-buahan. Ya, demikian juga kismis. Ya, kismis yang itu berasal dari anggur. Ya, meskipun kata para ahli, para ulama, tidak semua anggur bisa dijadikan kismis. Namun, ya, kalau sudah jadi kismis ini awet dan disimpan begitu. Nah, demikian pula dari jenis biji-bijian. Ya, yang ma'ruf adalah yakni gandum. Ya, demikian juga yang dikenal di negeri kita beras atau padi. Adapun biji-bijian semisal kacang, ya, kedelai, yang seperti ini tidak masuk ya dalam jenis biji-bijian yang dikenakan zakat padanya. Kata beliau selanjutnya, wal wasqu, yani satu wasak, sittuna sa'an bisa'in nabawi. Satu wasak ini sama dengan ukuran 60 sa' dengan sa' nabawi. Terkait dengan sa' nabawi yang difatwakan oleh para ulama lajnah ini ya ukuran yang setara ya dengan yakni 3 kilogram yang tertampung dari gandum dalam sebuah wadah. Ya, untuk dipahami bahwa wasat, demikian pula sok, ini takaran ya, bukan timbangan. Dan itu ya yang dikenal ya di masa dahulu. Adapun di masa kita mungkin lebih ma'ruf ya dengan timbangan, ketimbang takaran. Jadi ini yang disetarakan dalam timbangan, yakni wadah yang bisa menampung sekitar 3 kg dari beras ataupun gandum. Kata beliau rahimahullah, wal arabu yaj'alunahu himla ba'irin. Di mana bangsa Arab mereka menjadikan al-wasak ini, yang itu ya kadarnya 60 sa', sebagai himla ba'ir. Yani beban yang biasa dipikul oleh onta di punggungnya, yang dibawa oleh onta. Jadi ukuran demikian. Ya, li'annahum la yuskiluna. Dikarenakan mereka bangsa Arab ya tidak biasa membebani yakni hewan-hewan mereka melebihi dari kauman ini. Jadi biasa yang menjadi ukuran dari keumuman beban yang dipikul ya sekitar 60 sok ini atau satu wasak ini. Kemudian jika dikatakan di dalam hadis bahwa tidak ada pada kadar yang kurang dari 5 wasak padanya ada zakat, berarti nisab ya pada jenis hasil tanam-tanaman ini adalah 5 wasak. Jika diketahui bahwa satu wasak itu adalah 60 sok, kata Syekh, wa khamsatul ausuk, maka 5 wasak ya itu sama dengan salasu mi'ati sa'in, itu sama dengan 300 sok, sama dengan 300 sok ya, satu sok sekadar ukuran yang biasa kita mengeluarkan zakat fitri. Nah, berarti jika kita mengukur dengan apa yang dikenal ukuran di masa kita yang dengan timbangan, ya, jika diketahui satu sok sekitar berapa tadi? 3 kilo, ya. Berarti nisab ya dengan timbangan salasumi'ah sok, 300 sok itu sama dengan berapa kilo? Berapa? 300 kali 3, 900. 900 kilogram atau 9 kintal. Nah, ini kalau dengan timbangan. Baik. Kemudian wahia indana 500 waznatin. Dan ukuran ini yakni 300 sa' atau 5 wasak ini di sisi kita yakni kata 5 sa' yakni yang dikenal di masyarakat beliau itu sama dengan 500 waznah. Ini ukuran yang dikenal di masyarakat beliau. Jadi 300 sa' ini sama dengan 500 waznah. Faman indahu aqallu min 500 waznatin falaysa alayhi zakah. Sehingga siapa yang dia memiliki dari hasil tanamannya kurang dari 500 waznah, maka tidak ada kewajiban zakat pada hasil tanamannya tersebut. Wa idza balagat dzalika fayajibu alayhi fiha zakah. Adapun jika sudah mencapai 500 waznah atau ya 300 sa', maka wajib padanya zakat. Tayib. Kata beliau selanjutnya, wa takhtalifu bi ikhtilafil mu'nati, dan yang dikeluarkan sebagai zakatnya, berapa yang dikeluarkan sebagai zakatnya ini, takhtalif ya berbeda-beda, bikhtilafil mu'nah ya mengikuti perbedaan mu'nah, yakni pembiayaan yang dikeluarkan untuk tanaman tersebut. Fayajibu al-ushru fil ladhi yusqa bila mu'natin, maka wajib untuk dikeluarkan 1/10 al-ushr, yakni 1/10 pada tanaman yang yusqa ya bila mu'natin, yang diairi tanpa mu'nah, yakni tanpa pembiayaan, tanpa adanya pembiayaan yang dikeluarkan untuk mengairinya. Kalladhi yashrabu minal uyuni wassayhi wal anhar wa nahwiha, seperti tanaman yang yashrab artinya menyerap air ya diairi dari al-uyun, mata air. Wasaih, demikian juga aliran yang masuk ke tanah yang padanya ada tanaman tadi. Wal anhar, demikian juga dari sungai-sungai yang cukup dalam hal ini, yakni dibelokkan untuk bisa masuk airnya ke tanah-tanah tersebut. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Jadi ini yang tanpa butuh pembiayaan ya untuk mengairinya. Kemudian kal ba'lil ladzi yashrabu bi'uruqihi, demikian pula jenis tanaman yang yashrabu bi'uruqihi, dia menyerap air dengan akar-akarnya. Jadi akarnya ya menjalar kemana-mana sehingga bisa mencapai sumber air yang ada tanpa harus disirami dengan pembiayaan. Ini ya dikeluarkan zakatnya 1/10 ya dari hasilnya setelah yakni mencapai nisabnya. Setelah mencapai nisabnya. Jadi mengikuti berapapun hasilnya setelah mencapai nisabnya ke atas 1/10. Baik. Misal didapatkan ya 1 atau 10 ton ya, berarti yang dikeluarkan 1/10 berapa? Ya, 1 ton. Kemudian wajibu nisful ushri fil ladzi yusqa bi mu'natin, dan wajib untuk dikeluarkan sebagai zakat setengah ya kali 1/10, yakni 1/20 ya 1/20 pada tanam-tanaman alladhi yusqa bi mu'nah, yang diairi dengan pembiayaan. Kalladhi yashraw minan nawadih, ay alladhi yusna alaihi wa yahtaju ila kulfatin. Seperti dari tanam-tanaman yang mengambil air, yashrab ya, minan nawadih. Jadi biasa mereka menggunakan unta yang digunakan untuk mengangkut air. Ya, mengangkut air dari sumbernya. Ya, ini tentunya butuh pembiayaan. Ya, yahtaj ila kulfah. Ya, butuh beban pembiayaan. Wa mithluhu alladhi yashrabu bil makayin. Dan yang semisalnya dari tanam-tanaman yang yashrabu, yakni mengkonsumsi air, bil makain, ya jamak dari makinah, yakni alat-alat untuk menaikkan air, mungkin yang dikenal di masa kita jenis pompa dan semisalnya, yang di situ tentunya butuh ya pembiayaan, terlebih ada sebagian yang butuh untuk menyewa ya untuk bisa mengairi tanamannya. Maka pada jenis tanaman yang butuh pembiayaan untuk mengairinya dikenakan setengahnya dari yang tanpa butuh pembiayaan. Li'annahu bimu'natin aydhan, dikarenakan ya untuk mengairinya juga butuh mu'nah, butuh pembiayaan juga ya, yang menggunakan peralatan tadi untuk bisa menaikkan air. Kata beliau rahimahullah, wa hadza min lutfillahi wa rahmatihi. Dan adanya perbedaan ketentuan ini antara yang butuh pembiayaan untuk mengairinya dengan yang tanpa butuh pembiayaan. Ini termasuk di antara bentuk kelembutan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya kepada hamba-hambanya. Ya, secara khusus dalam ini mereka yang terkena kewajiban untuk menzakati hartanya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa idza kana fi ba'dil waqti yusqa bi mu'natin wa fi ba'dihi bila mu'nah wajaba fihi thalathatu arba'il ushr. Apabila dari tanaman tersebut pada sebagian waktunya ya disirami dengan mu'nah pembiayaan, pada ya sebagian yang lainnya, artinya sebagian waktu yang lainnya tanpa mu'nah, tanpa pembiayaan, maka ya, dikeluarkan sebagai zakatnya salah satu arba' al-ushr, di pertengahan ya, antara yang dibiayai dengan yang ya, tanpa pembiayaan. Baik. Ini yang beliau jelaskan tentang perbedaan-perbedaan dalam hal berapa kadar zakat yang dikeluarkan dari hasil tanam-tanaman tersebut. Kata beliau selanjutnya, wala yushtarotu fizzuru'i wassimari tamamul hawli. Tidak ada persyaratan, yakni tidak dipersyaratkan pada az-zuru' wath-thimar, ini tanam-tanaman dan buah-buahan dari jenis yang terkena zakat tersebut, tidak dipersyaratkan tamamul haul, yakni melewati satu tahun kepemilikan. Tidak. Bal tajibu zakatu waqta akhdhi ath-thamrah. Bahkan zakatnya itu wajib dikeluarkan ya ketika masa atau waktu dipanennya dari buah-buahan tersebut. Jadi untuk zakat tanam-tanaman ya dikeluarkannya pada masa panennya. Ya, tidak dilewatkan dulu satu tahun. Tidak demikian. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa atu haqqahu yawma hasadih. Dan hendaklah kalian keluarkan apa yang menjadi hak ya, dari harta tersebut, yakni zakatnya, yawma hasadih, di masa memaninnya. Di masa memaninnya. Tayyib. Ini yang menjadi dalil ya terkait dengan kapan zakat pada tanam-tanaman atau buah-buahan dikeluarkan. Ya, yang jadi masalah dalam permasalahan ini yakni mereka yang memunculkan apa yang disebutkan dengan zakat profesi. Ya. Di mana mereka menggunakan ayat ini untuk mewajibkan bagi orang-orang yang punya penghasilan bulanan agar setiap kali terima gaji ya, itu dipotong berapa persen? 2,5% katanya. Karena itu kata mereka yauma hasadih ya, katanya masa panennya ya, di situ tercampur. Kalau dibawa kepada tanam-tanaman ya, itu ketetapannya berapa? 1/10 atau 1/20-nya, bukan 2,5% ya. Terlebih lagi ya dalam hal ini ya, mereka mencampur adukan antara apa yang terkait dengan zakat harta ya, yakni zakat uang ya, dengan zakat tanam-tanaman. Alakulihal, yang jelas zakat profesi ini sesuatu yang tidak ada bimbingannya di dalam syariat, dan itu termasuk ya di antara bentuk perkara yang muhdats, perkara yang baru ya dalam permasalahan zakat ini. Kemudian wal hikmatu fi dzalika dhahirah. Kenapa pada zakat tanam-tanaman ini dikeluarkannya pada masa panennya? Kata beliau, hikmahnya dalam perkara ini zahirah, tampak. Kenapa? Fa innal fuqara'a wa nahwahum min ahli zakah tatashawwafu nufusuhum laha waqta hauziha. Dikarenakan orang-orang fakir dan yang semisal mereka dari orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, ahlu zakat, jiwa-jiwa mereka yakni sangat berharap ya terhadap zakat dari harta tersebut, waqta hauziha, di waktu dikuasainya atau dipanennya ya, dipanennya dari harta tanam-tanaman tadi. Sehingga ketika misalnya dipanen mereka langsung mendapatkan, maka ya perasaan jiwa mereka itu akan tertutupi ya dengan mereka mendapatkan zakat tersebut. Dan karena ini termasuk di antara al-amwal adh-dhahirah ya, harta yang tampak, maka hikmahnya juga zakat dari harta tadi dikeluarkan di daerah keberadaan harta tadi ya, bukan di tempat asal pemilik harta tadi seandainya dia tinggal di tempat yang lain. Sebagai contoh misalnya ya, mungkin ada orang contoh Wonosari ya, Abu Said tinggal di Wonosari ya, tapi hartanya di Magelang misalnya ya. Saat panen maka ya zakat dari harta tersebut dibimbingkan untuk dikeluarkan di tempat keberadaan harta tersebut, dibagikan kepada orang-orang fakir sekitar harta tadi, tidak dibawa ke Wonosari, tidak ya. Karena kenapa? Karena mereka yang melihat harta tersebut ya, sehari-harinya mungkin melihat kapan dipanen itu sangat berharap ya mereka mendapatkan bagian itu. Tayib. Ini diantara hikmahnya. Kemudian wa kadzalika ahlul amwali. Demikian pula kaitannya dengan pemilik harta tersebut. Ikhrajuha fi dzalikal waqti akhaffu alaihim. Dikeluarkannya zakat dari harta mereka pada waktu tersebut ini lebih ringan dirasakan oleh mereka. Jadi ketika harta itu ya masih di tempatnya. Fa innahum idza hazuha thumma umiru ba'da dzalika bi ikhrajiha thaqulat 'alaihim jiddan. Dikarenakan seandainya mereka, yakni para pemilik harta tersebut, mereka sudah menguasainya. Kayak contoh misalnya harta tadi sudah disimpan di gudangnya. Ya. Sudah disimpan di gudangnya. Terlebih mereka yang tinggalnya di luar daerah. Kemudian setelah disimpan di gudangnya, umiru ba'da dzalika bi ikhrajiha. Diperintahkan setelah itu untuk dikeluarkan zakatnya. Maka yang demikian thaqulat 'alaihim jiddan. Ini akan dirasakan demikian berat bagi mereka untuk mengeluarkannya. Ya apalagi sudah dihitung-hitung ya. Ya, kecuali tentunya orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ya bagi keumumannya kalau sudah disimpan kemudian diperintahkan untuk dikeluarkan dari harta tersebut, ini akan ada muncul perasaan beratnya. Oleh karena itu termasuk di antara hikmahnya kenapa ya dikeluarkan zakatnya sebelum masuk ke tempat penyimpanan, supaya yang demikian lebih ringan dirasakan oleh mereka, orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Kemudian wa aidan, demikian pula fa innahum law mukkinu fi dzalik min dzalika la jahada aktsarun nasi ba'daha wa lamma akhraja illa al-qalil. Demikian pula seandainya ini mereka ya sudah menguasainya, jadi harta tadi sudah dikuasai oleh mereka, la jahada aktsarun nasi ba'daha, ya tentu mayoritas dari kalangan manusia akan juhud, yakni menentang sebagiannya. Walamma akhraja, dan tidaklah mengeluarkannya, illa al-qalil, ya kecuali sedikit saja. Tapi saya walamma akhraja illa al-qalil, dia tidak mengeluarkannya kecuali sedikit saja. Fa innahu laula annal umara wal wulata yab'atsuna as-su'ata lijibayatiha lamma akhrajaha aktsarun nas. Oleh karenanya seandainya para umara, ini para pemimpin, para ulatul umur, seandainya mereka tidak mengutus as-su'at, yakni para petugas penarik zakat, lijibayatiha, untuk menarik zakat-zakat tersebut, lamma akhrajaha aktsarun nas, ini saya kebanyakan manusia ya tidaklah mengeluarkan zakat harta mereka. Maksudnya apa? Ya, mungkin saja ada yang punya kesadaran untuk membawa hartanya diserahkan kepada Baitul Mal, ya. Namun tatkala ini sesuatu yang berat dirasakan oleh keumuman jiwa, termasuk di antara hikmahnya, ya para penguasa dalam hal ini mengutus petugas-petugas untuk menarik zakat. Walihada, atas dasar ini kata Syekh, tajidu al-qariba minhum walladhi lahu ittisalun bihim idza lam ya'khudhuha minhu lam yukhrijha. Oleh karenanya engkau akan mendapati ya orang yang dekat dari kalangan mereka, yakni orang-orang yang memiliki harta dan terkena kewajiban untuk menzakati hartanya. Walladhi lahu ittisalun bihim, demikian pula orang yang memiliki hubungan dengan mereka, idza lam ya'khudhuha, kalau para penarik zakat tersebut tidak mengambil zakat-zakat itu dari minhu, yaitu dari para pemiliknya, lam yukhrijha, dia tidak akan mengeluarkannya. Ini yang digambarkan oleh beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ya, bahwa kebanyakan manusia meskipun mengetahui sadar ya bahwa pada hartanya itu ada kewajiban untuk dizakati, namun ternyata kalau ya petugas-petugas itu tidak mengambilnya, tidak mendatangi mereka, kebanyakannya tidak mengeluarkan ya zakat dari hartanya. Kata beliau selanjutnya, wahum wa in kanu la yad'unaha mawadhi'aha wa la yu'tunaha ahlaha. Bahasanya mereka, ini para petugas penarik zakat, hum di sini kembali kepada mereka, seandainya pun mereka tidak meletakkan zakat-zakat itu mawadhi'aha, pada tempat yang semestinya. Wala yu'tuna ahlaha, wala yu'tunaha ahlaha. Mereka tidak pula ya memberikan dari harta zakat tersebut kepada orang yang berhak mendapatkannya. Jadi seandainya ya dalam hal ini ya para petugas yang ditugaskan oleh ulatul umur tersebut ya setelah menarik zakat, ternyata harta zakat itu tidak diberikan kepada yang berhak mendapatkannya. Dikatakan di sini fa innaha tujzi'u an ahli al-amwal, maka sungguh dalam hal ini ya yang demikian itu sah, yakni bagi mereka pemilik harta tersebut ketika telah mengeluarkan zakatnya, ketika telah mengeluarkan zakatnya ya dari apa yang menjadi kewajiban harta tersebut ya. Seandainya pun ternyata pihak petugas pembagi zakat itu tidak memberikan kepada yang berhak mendapatkannya, maka apa yang menjadi kewajiban bagi pemilik harta itu telah tunai, artinya sah dia dengan dia mengeluarkan zakatnya tersebut. Walihada warada, atas dasar inilah telah datang yang dalam seperti di sana takhrijnya, akhrajahu Ibnu Abi Syaibah anil Hakam Ibn Al-A'raj qala sa'altu Ibnu Umar. Jadi asar dari Ibnu Umar, aku bertanya kepada Ibnu Umar, faqala idfa'ha ilaihim, ya berikan zakat itu kepada mereka, wa in akalu biha ya luhumal kilab. Baik, meskipun mereka ya memakan dengan zakat tersebut ya luhumal kilab, yakni daging-daging anjing. Falamma 'adu 'alaihi qala idfa'ha ilaihim, ketika mereka ya kembali kepada Ibnu Umar bertanya, qala, maka dijawab idfa'ha ilaihim. Jadi di sini asalnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Irwaul Ghulil, menunjukkan bahwa jika dalam apa yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di di sini dengan lafaz idfa'ha ilaihim walau qalladu biha al-kilab, berikan zakat itu kepada mereka para petugas penarik zakat yang diutus oleh pemerintah, meskipun ya mereka mengalungkan biha, yakni dengan zakat itu dikalungkan kepada al-kilab, ya kepada anjing-anjing, artinya tidak diberikan kepada yang berhak mendapatkan zakat itu dari fuqara, masakin atau yang semisalnya. Jadi ketika pemilik harta telah mengeluarkan harta zakat ya kepada petugas yang diutus oleh pemerintah, maka dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dan sah zakatnya, meskipun seandainya pun ya pihak ya yang membagikan zakat tidak memberikan kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Tayib, ini akhir dari syarah hadis Abi Sa'id tentang nisab dari beberapa jenis harta zakat. Untuk pertanyaannya insyaallah pada kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.